sudah jauh begini. Baru beta ingin pulang. Ingat mama deng papa yang ada di seberang lautan. Air mata jatuh di pipi. Lihat matahari masuk